Rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada. Mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bila kaulah yang ada di hatiku? Adakah ku singgah di hatimu? Mungkinkah kau rindukan adaku? Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkin kau tak inginkan adaku? Akankah ku sedikit di hatimu? Bila memang ku yang harus mengerti mengapa cintamu tak dapat ku miliki. Salahkah ku kau yang ada di hatiku? Kau yang ada di hatiku. Bila cinta kita takkan tercipta, ku hanya sekedar ingin tuk mengerti. Adakah diriku oh singgah di hatimu? Dan bilakah kau tahu kaulah yang ada di hatiku?